Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil akhir. Baik. Mustamir. Soal tsani asyara. Soal yang ke-12. Hati misalan fi jumlatin li kullin mimma ya'ti. Datangkan contoh pada kalimat dari setiap apa yang berikut ini. Harfum tina lintina. Endak. Lau istahatta. Lana jahta. Artinya apa? Nah, imtina al-awwal, imtina al-sani, imtina al-awwal. Ya. Berarti maknanya apa? Kalau kamu tidak, yang pertama tidak sungguh-sungguh, maka kamu tidak akan berhasil. Itu maksudnya harfu imtina al-imtina. Masih nomor satu, contoh yang lainnya. Abu Lukman. Lau masjid dah. Kok ada ma-nya, ma apa itu? Artinya apa? Andainya datang telat. Siapa yang datang? Andengko datang ke telat. Tadi kok beda bahasa Arabnya sama bahasa Indonesia nya? Terjemahnya gimana ini? Oh, tadi bukan fil asli kok. Artinya itu piye yo, kalimat hati-hati ini kepiye? Lu ngerjakan bari aku ini. Waduh. Ya sudah, sekarang diharapkan. Lau cita harus nilta, minta ilmu. Nah, nilta. Ketika kalimatnya kalimat yang positif, tidak ada nafi, maka diiringi dengan lam. Ya. Kalau nafi tidak. Faedahnya syarat, ya. Pada waktu yang lampau dan empina. Soal utani, bro. Arfu empina li wujudin. Apa? Arfu empina li wujud itu apa? Imtina ul jawab li wujudis syarti. Laula ya hurufnya. Jawabnya tidak ada karena ada syaratnya. Contohnya apa? Taulallahu masyafal maridi. Nah, artinya? Artinya bukan karena Allah. Orang yang sakit itu tidak akan sembuh. Oh, iya. Waisa. Laula rahmatullahi lahalakan nasu. Lahalak tanpa tasdid. Lahalakan nasu. Nah. Artinya? Seandainya engkau tidak dirahmati. Mana? Engkaunya mana? Dhamir pasti bilang. Seandainya. Halaka kok dhamir? Seandainya bukan karena rahmat bukan Allah. Bukan karena rahmat Allah, maka manusia akan binasa. Baik. Berikutnya al-ikhtisas. Masih ingat enggak al-ikhtisas itu apa? Apa Lukman? Maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf. Akhussu. Al-ikhtisas. Terletak setelah dhamir munfasil. Fadilah. Kalau di cetakan saya halaman 176. Nahnu siapa? Menasabkan isim dengan fi'il yang mahdhuf, wujudkan takdirnya akhussu, saya khususkan. Apa? Oh. Mana ini? Usman. Kami siapa maksudnya? Ah. Ya. Illallah. Kami al-muslimin, yaitu kaum muslimin tidak takut kecuali Allah. Al-muslimin itu syaitnya ikhtisas, ya. Nahnu al-araba nukrimu dhaif. Kami orang-orang Arab memuliakan tamu. Nahnu tullabal ma'hadi al-ansar najtahidu. Kami para santri al-ansar rajin. Nah. Berikutnya at-tahdid. Tahdid itu apa? Ishaq. Ancaman, permintaan dengan keras. Contohnya? Tahdid itu pakai hala. Kalau Arab itu pakai ala. Penggunaannya, alatnya yang dijelaskan. Berarti orang lulus sih. Hala. Hala pakai hala. Tahdid itu pakai hala. Hala taktubunal wajiba ya ikhwan. Nah, apa artinya? Kok dorang garap tugas iki? Oh no. Hala taktubunal wajib ya ikhwan. Contoh. Tahdid pakai hala ya. Kalau Arab pelan itu pakai ala. Ala taktubunad dars ya ikhwan. Taktubunal wajib. Kenapa kalian enggak mengerjakan tugas? Kalau pakai hala itu udah keras ya, gurunya nesu gitu. Kalau lembut pakai ala. Endak ya Aba Nabila, antum ngerjakan yang mana? Terserah. Apa? Nggak bisa. Ala itu arat. Nah, lembut dengan lembut. Kalau tanding? Tanding itu menyesal kan? Halla, tapi fi'il madhi. Kalau halla fi'il mudhara itu ta'bid. Kalau halla terus fi'il madhi itu tanding. Apa artinya? Antum pilih yang mana? Yang tumpahan gitu. Apa itu? Halla. Yang mana? Tahdid buat sama-sama halla. Tahdid ya. Ya. Halla satu min dambi. Baik. Barakallahu. Apa artinya? Mengapa engkau tidak bertobat dari dosa? Tandim? Tandim. Sudah ya, gantian. Nanti kasihan dapat nanti. Ya. Ya. Allah apa? Apa? Apa artinya? Apa artinya? Menyesal ya? Tidak akan kau makan. Nah, berikutnya, Borehan. Terserah. Loh, kok Dumir Fasol? Nomor 6. Taklif itu mudzakkar mengalahkan mu'anas. Ada dua, mudzakkar mu'anas, nanti yang menang mudzakkar. Inna syamsa wal qamara yankasifani. Syamsa mudzakkar mu'anas. Jangan lihat besarnya, matahari kecil, lagi-lagi. Bulan kecil, mudzakkar mu'anas. Samsu itu mu'anas. Komarnya mudzakkar. Ya. Nah, mu'anas mudzakkar. Tapi pakai yan kasifani. Pakai iya. Ya. Nah. Muhammadun wahindun yaktubani. Adarsa. Itu taglib namanya. Mengalahkan. Walaupun perempuannya empat misalkan, laki-laki satu. Yang menang laki-lakinya, mudzakkar. Domirnya ya. At-talibatu wa talibun yaktubuna. Nah. Itu bab taglib. Dikuatkan atau dimenangkan mudzakkar atas mu'annas. Ingat ya. Di halaman 194. Yang ketujuh, dhamir fasal. Indak ya sana. Allahu was-samad. Nah. Dhamir fasal itu untuk apa? Membedakan antara nah, tabi' dan khobar. Kalau tanpa dhamir ini bisa tabi naat ya, kalau ada dhamir ini jadi khobarnya. Yang kedelapan, dhamir nasab munfasil. gampang banget. Tiap hari dibaca 17 kali. Iya. Yang mana itu? Paling gampang kayak nih. Gane orang tadi. Iya, paling gampang ora iso iki. Iya kana budu wa iya kana sa'i. Itu gampang. Domirnya mana? Ya, Abbas. Mana domirnya? Iya, kafnya. Iya, domirnya yang di kafnya tadi. Setuju? Usman? Aba Azam. Baik. Endak. Iya. Domainnya iya. Oh iya. Kafnya itu huruf. Oh piye toh belajar. Kita buta asrif dari awal yang iya. Aku jelaskan domainnya iya. Kafnya itu huruf. Domainnya iya saja. Ya, menurut pendapat yang lain. Yang ke-9 idza fujia. Siapa ini? Mbak Usman. Nah. Artinya? Kok apabila idza fujia itu tiba-tiba kaget. Universitas itu misalkan antum masuk ada Ustaz Tabrulin di sini. Kaget kan? Antum pakai ida. Idanya ida namanya apa? Fujaiyah. Itu caranya pembuatannya. Kharajtu minal bait fa ida asadun. Aku keluar dari rumah ada singa tiba-tiba. Berikutnya min at-tab'idiyah, min yang bermakna tab'id, sebagian. Karena min banyak maknanya. Wazam? Ya. Di antara sebagian. Olivin, Ilkosli. Artinya apa, Bi? Engkau termasuk murid yang bagus. Caranya untuk mengetahui itu bisa diganti dengan ba'du, minnya itu. Anta ba'du, itu bisa nggak kira-kira? Kurang pas, ya. Sama yang lain. Minhum man kallama Allah. Di antara mereka, para nabi itu ada yang diajak bicara sama Allah. Ba'duhum, sebagian mereka. Siapa? Dan Nabi Muhammad. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan di antara sebagian dari apa yang kami rezekikan, mereka menginfakkan. Enggak semuanya kan? Sebagiannya. Berikutnya min zaidah. Aba. Lewat. Apanya? Min zaidah itu cirinya masuk ke nakirah dalam konteks nafi atau nahi atau istigham sibun nafi ya. man mana omong soalnya min. Min bukan man. Hal min khalikin. Ayatnya begitu. Hal min khalikin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah? Min. Masuknya ke nakirah. Khalikin dalam konteks sibu nafi. Hal min su'al. Minnya min. Zaidah. Apakah ada pertanyaan? Konteksnya istifham. Masuk ke nakirah. Hal min su'al. Berikutnya nomor 12 tasarrufu kafil khitab. Kaful khitab ditasrif ditasrifnya kaful khitab dalam bab apa ini? Ya kan? Tasrif tasarrufu kafil khitab. Terserah antum. Ditasrifnya kaful khitab bebas penggunaannya. Apa? Apa? Ya. Ambil contoh kan? Ada kita buka. Apa lagi? Ada ini kita buka. Ada ini kita buka mah. Yang diisyarakan yang dua, kitabnya kok tetap satu. Ada ini kita buka. Ini dua kitab kalian. Hadihi kutubukum. Nah, itu namanya kaful kitab yang ditasrif. Ka, ki, kuma, kum, dan seterusnya. La nafiyatu lil jinsi. Saudara siapa ini ya? Awan apa Lukman? In amalannya. Contohnya. Syaratnya apa dia beramal? Isim dan khobarnya harus nakiroh. La rojula fil bait. La rojula qaimun. Nah, itu baru beramal. Kalau masuk ke ma'rifat batal amal. La mulib tidak. Contohnya. Oke. Lam di permulaan. Lam, lam, lamnya maknanya taukid. Apa contohnya? Ya, lamnya itu lam taukid. Lam ulibtida ini fungsinya taukid. Sungguh. Di awal kalimat? Iya. La'ukhbirannakum anil hadith. Baik, anil hadith atau hadith. Anil hadith. Tentang kecelakaan. Kejadian. Lamul muzahlaqah. Atau muzahlaqah. Lam apa ini, Abah Isan? Lam tidak. Yang? Yang masuk pada mubtada. Ada jumlah isinya. Lam muzahlaqah ini lam yang masuk kepada asalnya itu di lamul ibtidak kemasukan inna. Kemudian digeser ke khobarnya. Paham. Asalnya kan lamul tidak, kemudian la zaidun qaimun misalkan. Sungguh Zaid berdiri. Kemasukan inna. Jadi apa? Inna zaidan la qaimun. Lamnya digeser ke khobar. Kenapa? Karena mereka membenci adanya dua taukid di depan. Kumpul dengan inna dengan lam. Maka lamnya dikatakan muzahlaq, digelincirkan, digeser ke khobar. Itu namanya lam muzahlaq atau muzahlafah. Namanya apa tadi? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Nah, kalau dalam kalimat yang kita buat misalkan tadi, inna Zaidan laqaimun. An-nutbah. Nutbah. Pembagian apa ini nutbah?